السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، الحمد لله di kesempatan yang berbarokah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan sehingga kita diberi taufik oleh Allah dan kesempatan untuk melaksanakan salah satu ketaatan yang agung, yaitu talabul ilm. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Haqiqatu al-Manhajis Salafi, dan pembahasan kita sudah masuk ke pembahasan yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala bahwasanya berpegangnya manusia kepada manhaj salaf ini memiliki astimar, memiliki buah dari berpegang teguh dengan manhaj salaf. Yang dimaksud oleh beliau bahwasanya berpegangnya atau berpegang teguhnya seseorang kepada manhaj salaf ini akan membuahkan hasil terlihat pada perilaku orang-orang tersebut. Seperti halnya disebutkan di awal-awal, begitu juga kita waktu itu membacakan muqaddimah dari Syekh Fauzan dan juga dari muallif hafizahumullah taala, dengan membaca kitab ini di antara faedahnya itu bisa membedakan mana salafi yang hanya sekedar pengakuan dan mana salafi yang benar-benar. Maka di sini muallif rahimahullah taala, nah, orang yang benar-benar memegang manhaj salaf ini akan terdampak padanya perilakunya, terlihat pada perilakunya dari ucapannya dan seterusnya. Di sini beliau menjelaskan al-ula minha, yang pertama di antaranya al-wifaqu wal-i'tilaf. Al-wifaq yaitu kesamaan. Wal-i'tilaf juga sama, keserasian. Tidak ada perbedaan apa yang disampaikan oleh para salaf dahulu dan orang-orang yang mengikutinya di zaman sekarang. Nah, yaqulul imamul hafidh, berkata Imam Hafidh, qawamu sunnah, seorang yang tangguh menegakkan sunnah, Abul Qasim Ismail ibn Muhammadin al-Asfahani rahimahullahu ta'ala mubayyinan menjelaskan istimdadu ahli sunnah wal hadis, yaitu sumber. Dasar pijakan ahlu sunnah dan ahlul hadis, tariquhum wa manhajuhum, jalan mereka dan manhaj mereka, wa ma asmara zalika fihim, dan apa yang berdampak berbuah pada mereka. Wa mubayyinan al firqa baina istimdadi ahli sunnati wal istimdadi ghairihim, dan menjelaskan perbedaan antara sumber ahlu sunnah dan sumber selain ahlu sunnah. Sumber cara beragamanya, ya. Sumber cara beragamanya. Wa mimma, ini beliau berkata, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadis, dan di antara perkara yang menunjukkan bahwasanya ahlul hadis, hum ahlul haq, mereka itu adalah ahlul haq, orang yang berada di atas kebenaran. Annaka law tala'ta jami'a kutubihim, bahwasanya engkau jika menelaah seluruh kitab-kitab mereka, al-musannafah, yang disusun, yang dikarang, min awalihim ila akhirihim, ya, dari yang pertama kali disusun, ditulis, sampai yang terakhir kali ditulis oleh ahlus sunnah, qadimihim wa hadisihim, baik itu karangan kitab yang terdahulu ataupun yang baru, ma'akhtilafi buldanihim, yang padahal berbeda negeri-negeri mereka, ya, yang satu di negeri apa, misalkan Yaman, yang satu di negeri Mesir, Baghdad, atau yang lainnya. Wa zamanihim, dan berbeda zamannya, ya, berbeda zamannya. Wa taba'ada ma bainahum fid diyar, dan saling jauh antara mereka rumah-rumahnya, tempat-tempatnya. Yang tadi ada di Yaman, yang satu ada di Baghdad, dan seterusnya. Wa sukuni kulli wahidin minhum, dan tinggalnya masing-masing dari mereka, qutran minal aqtar, berada di satu negeri dari negeri-negeri di bumi ini, berbeda-beda negeri. Tetapi wajadtahum fi babil i'tiqad, maka engkau akan mendapatkan mereka fi babil i'tiqad ala watiratin wahidatin, itu berada di satu jalan, ya, berada di satu jalan. Wa namtin wahidin, itu berada di satu madhab, padahal beda-beda, ya, padahal beda-beda, jauh, berjauhan, dan juga berbeda zamannya, berbeda zamannya. Yajruna atau yajruna fihi ala tariqatin, yang mereka ini berjalan di dalam jalan tersebut, ya, di atas jalan tersebut, la yuhiduna anha wa la yamiluna fiha, mereka ini tidak keluar, condong keluar dari jalan-jalan tersebut, yaitu garis yang sama, tidak keluar dari garis yang sama. Qulubuhum fi dzalika wahidatun, hati mereka dalam perkara tersebut satu. wa naqluhum wahidun, dan penukilan mereka ini satu. La tara bainahum ikhtilafan, engkau tidak akan mendapati pada mereka ikhtilafan, perbedaan, wala tafarruqan, dan perpecahan. Fi syai'in ma, dalam perkara apapun. Wa in qalla, walaupun jika ada itu sedikit, ya. Walaupun jika ada itu sedikit. Dan itu dalam perkara-perkara yang tidak prinsip, ya, tidak prinsip. Balau jama'ta, bahkan jika engkau mengumpulkan jami'a ma jara ala al-sinatihim, seluruh apa yang keluar dari lisan-lisan mereka, wa naqaluhu an salafihim, dan mereka menukil atau nukilan, dan mereka menukil dari salaf-salaf mereka, wajadta ka'annahu ja'a min qalbin wahidin, maka engkau mendapatkan seolah-olah itu datang dari satu hati, ya, datang dari satu hati. Wajara 'ala lisanin wahidin, dan berjalan dan keluar dari lisan yang satu. Wahada 'alal wahalla wahal 'alal haqqi dalilun abyanu min hada, apakah ada dalil tentang kebenaran, tentang al-haq, lebih jelas dari ini? Ya. Ini adalah dalil yang paling kuat. Ya. Dalil yang paling kuat bahwasanya ahlu sunnah, ahlul hadis, mereka itu berada di atas al-haq. Mana dalil yang kuatnya? Ini disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala, al-wifaq wal-i'tilaf. Kesamaan, keserasian. Dari dulu sampai sekarang, dari tulisan mereka, dari lisan mereka, ya, berbeda zaman, berbeda makan, atau berbeda tempat, berbeda negeri, tetapi itunya sama. Ya. Yang mereka yakini, mereka tulis, semuanya sama. Ya. Semuanya sama. Tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang berbeda. Ada yang bertanya, kok kenapa ada perselisihan di antara atau di tubuh salafiyin? Manhaj ahlus sunnah, manhaj salafi itu satu. Dan yang hak itu satu sebagaimana dijelaskan di sini. Tidak ada dua. Tidak ada dua. Sama. Maka ketika mereka yang sama, berarti mereka itu yang berada di jalur yang benar. Ketika yang tidak sama, itu dia tidak berada di jalur yang benar. Seperti itu jawabannya. Ya. Kok bisa banyak yang terpengaruh? Itu fitnah namanya. Fitnah. Jangankan zaman sekarang. Zaman dahulu. Ratusan ulama ketika ada fitnah. Juga terfitnah. Ya, juga terfitnah. Jangankan para ulama, para sahabat. Ketika terjadi fitnah. Sebagian mereka pun ada yang terjerumus kepada fitnah. Walaupun mereka memiliki keutamaan, ya, memiliki keutamaan sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya. Idza kana al-ma'u qullatain lam yahmil al-khabath. Isyarah tentang keutamaan para sahabat, ya, isyarah tentang keutamaan para sahabat. Apabila air ini sudah melebihi 2 kulah, lam yahmil al-khabath. Kotoran, najis tidak berpengaruh. Apa maksudnya? Keutamaan mereka ini sudah besar sekali. Para sahabat ini sudah besar sekali. Kesalahan yang terjadi pada mereka itu sangat tidak berarti dengan keutamaan mereka yang besar. Naam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita apabila disebutkan tentang sahabatku, famsiku, maka diamlah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, kembali. Sehingga ketika belum jelas fitnah tersebut, memang banyak di antara manusia yang menganggap yang fitnah itu adalah benar. Sehingga jelas. Atau sehingga ketika fitnah itu jelas, baru mereka menyadarinya. Baru mereka menyadarinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi ini adalah prinsip. Ya, adalah prinsip bahwasanya al-wifaq wal i'tilaf itu akan selalu menjadi ciri khas ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, salafiyun. Ya. Akan menjadi ciri khas. Ketika berbicara taat kepada pemerintah, semuanya sama. Dari dulu sampai sekarang. Ya. Tidak ada di antara ahlu sunnah yang dia mengatakan boleh menentang, boleh mengingkari, atau boleh memberontak pemerintah. Tidak ada di antara ahlu sunnah. Ya. Naam. Seperti itu. Begitu juga dalam bab-bab yang lainnya, ya, dalam bab-bab yang lainnya, ketika berbicara ahlus sunnah dalam bab tersebut, maka semuanya sama dan tidak akan didapatkan yang berbeda. Jika berbeda, bukan ahlus sunnah, bukan ahlus sunnah. Dia ngaku ahlus sunnah, tetapi berbicara apa? Tentang misalkan demokrasi dalam artian menghasung demokrasi atau ini kan partai atau yang lainnya atau yang lainnya menentang pemerintah, menjelekkan pemerintah. Nah, tidak akan didapatkan dalam manhaj salaf seperti itu karena manhaj salaf itu satu, ya, satu. Tidak akan berbeda. Walaupun orang yang memiliki tanda-tanda penyimpangan itu tidak mengaku. Tetapi yang menjadi patokan adalah ini. Sama tidak. Apa yang Anda lakukan, apa yang kau ucapkan dengan garisnya ulama salaf. Ya, dengan garis ulama salaf. Allah rahimahullah ta'ala qala Allah ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka mempelajari Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan bukan dari sisi selain Allah, pasti mereka akan mendapatkan perpecahan, perbedaan yang banyak. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya, dan janganlah kalian berpecah belah. Yang berpecah itu mereka yang tidak mau berpegang teguh dengan manhaj salaf. Kalau mereka mau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, ya, mereka tidak akan berpecah. Ya, tidak akan berpecah. Wa amma idza nadarta ila ahli al-ahwa, maka jika engkau melihat kepada para pengikut hawa nafsu wal bid'ah dan pengikut kebid'ahan, ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifina, engkau akan mendapatkan mereka ini berpecah belah dan berselisih. Aw syi'an aw ahzaban, yaitu berkelompok-kelompok. La takadu tajidu itsnaini minhum ala tariqatin wahidatin fil i'tiqad, hampir engkau tidak mendapatkan, ya, dua orang dari mereka yang mereka ini berada dalam satu akidah kebid'ahan, ya, yubatti'u ba'dahum ba'da, tetapi mereka mengatakan bid'ah satu dengan yang lainnya. Bal yartaquna ila takfir, bahkan lebih naik lagi dari itu, mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Yukafirul ibnu abah, seorang anak mengkafirkan bapaknya. Warrajulu akhan, seseorang mengkafirkan saudaranya. Waljaru jarah, seorang tetangga mengkafirkan tetangganya. Tarahum abadan fi tanazu'in wa tabaghudin wa ikhtilafin, engkau akan mendapatkan mereka selamanya dalam perseteruan, kebencian, saling membenci dan perbedaan. Tanqadi a'maruhum walamma tattafiq kalimatuhum, habis umur-umur mereka dan kalimah mereka tidak satu. Ya. Habis umur mereka, mereka terus berselisih. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta, engkau mengira mereka itu bersatu, sementara sebenarnya hati-hati mereka itu berpecah-pecah. Dalika bi'annahum qawmun la ya'qilun, hal itu dikarenakan mereka ini adalah kaum yang tidak memahami kebenaran. Awma sami'ta, atau apa yang engkau dengar, annal mu'tazilata ma'istima'ihim fi hadal laqab, bahwasanya kelompok mu'tazilah mereka ini bersatu di bawah laqab mu'tazilah, masing-masing mu'tazilah. Yukaffiru al-Baghdadiyun minhum al-Basriyin, Mu'tazila yang tinggal di Baghdad, mereka ini mengkafirkan Mu'tazila yang ada di Basrah. Wal-Basriyuna minhum al-Baghdadiyin, dan Mu'tazila yang ada di Basrah mengkafirkan Mu'tazila yang ada di Baghdad. وَيُكَفِّرُ أَصْحَابَ أَبِي عَلِي الْجُبَّاعِ إِبْنَهُ أَبَا هَاشِمْ وَأَصْحَابُ أَبِي هَاشِمْ يُكَفِّرُونَ أَبَاهُ أَبَا عَلِي, dan para pengikut Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali Al-Jubba'i ini adalah tokoh pertama Mu'tazilah, ya, atau tokoh paling tokoh yang paling besar, ya, tokoh dari tokoh Mu'tazilah. Nah, dan anaknya juga Mu'tazilah, ya, anaknya juga berada di kelompok Mu'tazilah. Tetapi ashabnya, orang-orangnya, pengikutnya Abu Ali Al-Jubba'i ini mengkafirkan bapak apa anaknya Abu Hashim, ya. Sebaliknya, kelompok Abu Hashim ini yang juga Mu'tazilah mengkafirkan kelompok bapaknya, yaitu Abu Ali Al-Jubba'i. Wa kadzalika sa'iru ru'usihim wa arbabil maqalati minhum, dan begitu pula seluruh tokoh-tokoh dan orang-orang penting, ya, yang memiliki maqalat, yang memiliki pemikiran-pemikiran, ya, pemikiran-pemikiran bid'ah, sama seperti itu. Idza tadabbarta, apabila engkau mempelajari, mentadaburi, menelaah aqwalahum, pemikiran-pemikiran mereka, ucapan-ucapan mereka, ra'aitahum mutafarriqina, engkau akan mendapati mereka ini saling berpecah belah. Yukafiru ba'dahum ba'da, mereka masing-masing mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Wa yatabarra'u ba'duhum min ba'd, dan saling berbara'ah, berlepas diri satu dengan yang lainnya. Wa kadzalikal khawarij war rawafid, dan begitu pula kelompok khawarij dan kelompok rafidah atau syiah rafidah, fima bainahum, yang terjadi di antara mereka berpecah belah, ya, berpecah belah. Wah, kenapa? Karena mereka tidak berpegang teguh kepada al-haq. Karena mereka berpegang teguh kepada hawa nafsu. Wasairul mubtadi'ah, dan seluruh kelompok mubtadi'ah, bimatsabatihim, yang semisal dengan mereka. Wahal 'alal batil dalilun azharu min hada. Apakah ada dalil, ya, terhadap kebatilan yang lebih nyata dengan ini? Artinya, dalil bahwasanya ahlul bid'ah ini berada di atas kebatilan, yaitu tidak samanya mereka, berpecah belahnya mereka. Maka kalau dalam apa, di dalam fikih, ya, di dalam fikih itu hampir kebanyakan dari permasalahan fikih ini adalah perselisihan, ya, dalam artian perbedaan pendapat. Nah, para ulama mengatakan, maka ketika kita mendapatkan satu pendapat, ya, yang paling banyak i'tiradnya, yang paling banyak kritikannya, itu menunjukkan pendapat itu lemah, ya, menunjukkan pendapat itu lemah. Misalkan pendapat kritikan pertama, misalkan dari hadisnya, ya, dari hadisnya, hadisnya sahih atau tidak. Kalau misalkan hadisnya dhaif, ini sudah kritikan pertama, ya, sudah kritikan pertama, menunjukkan pendapat ini lemah. Terus belumnya dari yang lain, dari sisi yang lainnya. Nah, itu dalam masalah fikih, ya, dalam masalah fikih. Nah, tapi dalam masalah yang lain, akidah, ya, masalah-masalah pokok, maka kita juga akan mendapatkan mereka yang keluar dari al-haq, ya, mereka yang keluar dari al-haq itu akan didapatkan perbedaan, perpecahan yang kontradiktif, ya, satu dengan yang lainnya, bahkan terjadi kontradiktif di antara mereka sendiri, ya, di antara mereka sendiri, atau bahkan terjadi kontradiktif di apa, pada dalil yang mereka gunakan. Nah, mereka menggunakan dalil tersebut untuk kebid'ahannya, padahal justru dalil tersebut adalah bantahan untuk mereka, ya. Dalil tersebut adalah bantahan untuk mereka. Seperti contoh orang ahlul bid'ah, mereka mengatakan bahwasanya orang yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit, itu adalah akidahnya Fir'aun. Akidahnya Fir'aun. Mereka berdalil dengan ayat, Ya Haman ibli, Ya Haman ibli sarha, la'alli attali'u ila ilahi Musa. Wahai Haman, buatkanlah untukku istana yang megah dan tinggi. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Yang mudah-mudahan aku bisa melihat ilahnya sesembahannya Musa. Sesembahannya Musa. Nah, mereka menjadikan dalil. Fir'aun itu meyakini. Sesembahan Nabi Musa berada di langit. Makanya dia memerintahkan apa? Memerintahkan si Haman untuk membangun istana untuk bisa melihat Tuhannya Musa. Sesembahannya Musa. Tetapi mereka tidak diselesaikan bacanya. Lanjutan ayat ini. Kata Fir'aun. Wa inni la'adunnuhu kadiba. Kata Fir'aun. Dan aku menyangka. Dan aku meyakini bahwasannya Musa ini dusta. Dan aku meyakini Musa ini dusta. Dusta apa? Dusta mengatakan bahwasannya Allah berada di langit. Ya. Dusta mengatakan bahwasannya Allah di langit. Jadi akidah Fir'aun sebenarnya apa? Sebenarnya meyakini Allah berada di langit atau mendustakan Allah berada di langit? Mendustakan. Lihat akhir ayatnya. Wa inni la'adzunnuhu kadiba. Dan aku kira Musa ini dusta. Aku yakin Musa ini dusta. Allah berada di langit. Nah, ini salah satu contoh. Salah satu contoh mereka membawakan dalil untuk kebid'ahan mereka. Padahal dalil ini justru membantah mereka. Dan masih banyak contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Tidaklah satu kelompok ahlul bid'ah mereka membawa dalil dari kebid'ahannya. Kecuali dalil tersebut adalah bantahan kepada mereka sendiri. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah di kesempatan kali ini kita cukupkan. Pelajaran kita mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi anak pribadi dan umumnya. Bagi kaum muslimin, apabila ada kata-kata yang salah atau tidak sesuai kebenaran, itu hakikatnya dari kebodohan anak pribadi, wa astaghfirullah. Dan apabila kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya, wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته